Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullah kembali membaca atau menyebutkan tentang udzur. Udzur bagi yang mereka menyatakan Rasulullah haji ifrad. Beliau berikan udzur dengan adanya hadis-hadis yang bisa dipahami kemungkinannya beliau haji ifrad. Namun kata beliau rahimahullah ta'ala, walaupun hadis tersebut itu bisa dipahami, dibawa ke makna beliau haji ifrad, tidak umrah. Iya. Ada hadis-hadis lain yang tidak bisa dipahami kecuali dengan pemahaman yang beliau sebutkan, yaitu beliau haji qiran. Ya, beliau juga umrah. Yang pertama yang sudah kita baca, Rasulullah yang menghukumi sendiri atas dirinya memberitakan beliau itu qiran. Suktul hadiya wa qarantu. Yang kedua adalah sahabat yang memberitakan bagaimana tabi Rasulullah dengan menyatakan labbaik bihajjatin wa umratin. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberitakan, dan beliau adalah orang paling tahu tentang haji Rasul juga. Ya, karena beliau ihlal dengan mu'allak. Ketika beliau dari Yaman, beliau berniatnya ya hajinya sesuai dengan haji Rasul, dan ternyata Rasul hajinya kiram. Beliau tapi tahu. Yang keempat adalah berita dari Hafsah, isi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu empat sudah kita baca. Yang kelima, kata beliau, "Wa ma udruhum an khabarihi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi bil wahyi alladhi ja'ahu min rabbih. Ya'muruhu fihi an yuhilla bihajjatin fi umratin." Juga apa udzur mereka? Yang tidak ada udzur bagi mereka terkait dengan berita Rasulullah sendiri. Beliau memberitakan tentang dirinya, ya, adanya wahyu turun datang dari Rabbnya. Allah merintahkan beliau untuk berihlal haji fi umrah, yakni untuk qiran. Haji fi umratin. Ini jelas Rasulullah haji dan umrah, qiran. Yang keenam, wa ma udruhum an khabarin an khabari man akhbara anhu min ashabihi. Dan juga tidak ada udzur bagi mereka, apa udzur mereka? Ya, terkait dengan berita-berita dari para sahabat yang mengabarkan anhu qarana. Banyak para sahabat mengabarkan Rasulullah itu haji qiran dengan tegas, dengan sari. Li'annahu alima annahu la yahujju ba'daha. Karena beliau tahu Rasulullah tidak pernah haji setelahnya. Yang ketujuh, juga wa khabar, tidak ada udzur yang tidak bisa ditarik dimanakan ifrad, berita man ahbara anhu sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memberitakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu itamara mahajjatihi, umrah bersama hajinya. Ini tujuh poin yang tidak bisa ditarik dimanakan ke mana yang lain, harus dimanakan beliau haji qiran, beliau umrah juga ketika haji. Allah rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang ini tarikah beliau. Setelah beliau memberi udzur, beliau sekarang bantah apa yang mereka bawakan. Walaysa ma'a man qala innahu afdal hajja syai'un min dalikal battah. Ya. Tidak ada bersama orang yang menyatakan haji ifrad sesuatu pun apa yang tadi kita sebutkan sama sekali. Falam yaqul ahadun minhum anhu inni afradtu. Tidak ada satu pun sahabat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang menyatakan haji ifrad, ya, menyatakan Rasul bilang inni afradtu. Kalau qiran tadi Rasul berkatakan suktul hadya wa qarantu, tegas. Tapi terkait dengan ifrad, tidak ada riwayat dari sahabat yang menyatakan Rasul berkata inni afradtu, aku ifrad, enggak ada. Qala wala taniatin min rabbi ya'muru bil ifrad. Juga tidak ada ya riwayat yang menyatakan, yang dibawa oleh mereka, Rasulullah menyatakan datang kepadaku, iya, Jibril, dari Rabbku memerintahkan untuk ifrad, enggak ada. Jadi kalau Iqiran ada tadi turun wahyu memerintah beliau untuk memasukkan haji dan umrah. Qala wa qala hadun ma badun nas hallu wa lam tahilla min hajjatik kama hallu min hum bi umratin. Ya, tidak ada seorang pun menyatakan, memberitakan, bertanya kepada Rasulullah, kenapa orang-orang tahallul, engkau tidak halul, tidak tahallul dari hajimu sebagaimana mereka tahallul dari ya umrah. Juga walaqala hadun samitu yaqul labbaik bi umratin mufridah albattah wala bi hajin mufrid. Tidak ada juga riwayat yang menyatakan seorang sahabat mendengar Rasulullah talbiyahnya ya umrah saja, labbaik bi umrah mufridah atau labbaik bi hajin mufrid, enggak ada. Adapun ini qiran sudah kita baca kemarin riwayat sebelumnya. Ya, sahabat yang menuntut beliau, onta beliau, ya, menyatakan mendengar Rasul berkata labbaik bi hajjatin wa umratin. Itu maksud Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa qad syahida. Sebelumnya wala qala hadun innahu itamar arba umarin rabi'ah ba'da hajjatihi. Juga tidak ada satupun yang menyatakan Rasul itu umrahnya 4 kali, ya, dan umrah yang keempat itu setelah hajinya, tidak ada. Waqad syahida ali arba'atu minas sahabah annahum sami'uhu yukhbiru an nafsihi bi annahu qarin. Dan telah ada 4 orang sahabat Rasul mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengabarkan dirinya itu haji-haji qarin, kiran. Wa la sabida ila dafni dzalik. Tidak ada jalan untuk menolak berita di 4 orang sahabat yang mendengar Rasulullah berkata beliau haji qiran, beliau qarin. Illa kecuali bian yuqala, ya, dengan menyatakan, menyanggah, menyatakan lam yasma'u, langsung menyatakan ya sahabat tersebut tidak mendengarnya. Dan ini batil. Tidak ada jalan kecuali dengan mendustakan 4 orang sahabat tadi. Dan ini batil. Wa malumun qat'an anna tatarruq al-wahmi wal ghalati ila man ahbara amma fahimahu huwa min fi'lihi yadhunnu kadhalik aw la min tatarruq al-taqrib ila man qala sami'tuhu yaqulu kadha wa kadha wa in lam yasma'hu. Kata beliau ma'lum qat'an, iya, menyalahkan, keliru kepada orang yang mengabarkan dengan pemahaman yang dia pahami. Iya, mengira Rasulullah melakukan demikian padahal itu tidak. Iya, menyatakan beliau keliru dalam memahaminya itu lebih utama daripada ya lancang mendustakan sahabat yang menyatakan aku mendengar Rasul berkata demikian. Iya, kemudian lancang menyatakan dia tidak mendengar. Fa inna hadza laita tarqu ila taqdib, karena kalau yang kedua ini langsung menyanggah sahabat menyatakan kamu enggak dengar berarti sama dengan mendustakan sahabat. Ini lancang. Bihilafi khabari man akhbara amma dhannahu min fi'lihi wa kana wahiman fa inna la yunsabu ilal kadhib. Berbeda dengan menyatakan oh mungkin sahabat yang menyatakan Rasul ifrad itu keliru. Beliau mengira beliau ifrad padahal sesungguhnya tidak. Ini seperti itu bukan ya menisbatnya kepada kedustaan. Walaqad nazzaha Allah 'Aliyan wa Anasan wal Bara wa Hafsah an yaqulu sami'nahu yaqulu kadza wa lam yasma'. Allah telah mensucikan Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Bara bin Azib, Hafsah. Iya. Tidak mungkin mereka berempat sahabat yang mulia dan satu orangnya dahulu mukminin menyatakan aku mendengar Rasul berkata demikian kemudian mereka tidak mendengarnya. Itu berdusta, enggak mungkin. Gitu. Wa nazzaha rabbuhu tawakkal ta'ala an yursila ilaihi an afalu kadza wa kadza wa lam yaf'alhu. Juga Rasulullah mensucikan, tidak mungkin Rasulullah berkata aku melakukan ini dan beliau tidak melakukannya. Hadza min amhalil muhal wa abtalil batil. Iya. Qala fa kaifa alladziina dzakaru, kemudian beliau sebutkan artinya kalau perbandingannya iya mana yang bisa dikatakan keliru, apakah orang yang meriwayatkan dengan pemahaman atau orang yang menyatakan mendengar langsung. Jawabannya iya yang bisa mungkin kita katakan keliru adalah yang meriwayatkan dengan pemahaman. Adapun kalau menyatakan yang berkata langsung mendengar dikatakan tidak mendengar, berarti ini mendustakannya. Dan ini tidak mungkin. Para sahabat yang mulia tidak mungkin dusta. Mereka adalah orang-orang yang adil. Ya, Rasulullah juga tidak mungkin memberitakan aku berbuat demikian dan gue tidak melakukannya. Enggak mungkin, ini muhal. Qala wa kaifa walladziina dzakaru ifrar anhu lam yukhalifu haula'i fi maqsudihim wa lana qaduhum wa innama aradu ifradal amal. Nah ini. Apalagi kata beliau rahimahullah, para sahabat yang memberitakan tadi Rasulullah itu haji ifrad, ya hai Rasulullah SAW hajinya ifrad, itu tidaklah bertentangan dengan para sahabat yang menyatakan Rasulullah qarin. Kenapa? Karena para sahabat yang menyatakan Rasulullah ifrad, maksudnya adalah ifrad al-amal. Bukan ifrad ihram. Bukan ifrad, ya, artinya haji aja tidak umrah. Tapi maksudnya beliau Rasulullah SAW ifrad al-amal. Satu tawaf untuk dua amalan. Satu tawaf untuk haji dan umrah, satu sa'i untuk haji dan umrah. Itu maksudnya mereka. Itu maksudnya mereka. Qala wa inna ma aradu ifradal a'mal, maksudnya ifradal a'mal ini satu tawaf untuk haji dan umrah, satu sa'i untuk haji dan umrah. Waktu sarahu ala amal mufrid. Ya, Rasulullah SAW mencukupkan dengan amalan mufrid, tetapi tetap yang beliau lakukan adalah haji dan umrah. Fa innahu laysa fi amalihi ziyadatun ala amal mufrid, karena tidak ada pada amal Rasulullah SAW yang melebihi amalan seorang yang haji ifrad. Nah, jadi intinya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, ya, memang ada riwayat-riwayat yang zahirnya Rasulullah SAW melakukan haji ifrad. Iya. Tetapi ada beberapa berita nas yang tidak bisa ditakwil, tidak bisa dimanakan demikian. Tadi 7 poin saya sebutkan. Kemudian yang terakhir, nah, para sahabat yang melihatkan beliau haji ifrad juga tidak bertentangan dengan yang menyatakan Rasulullah SAW haji qiran. Karena para sahabat Rasulullah SAW memberitakan Rasulullah SAW ahalla bil haj. Iya, Rasulullah SAW itu ahalla bil haji mufridan. Itu bukan maksudnya beliau haji ifrad dalam artian tidak umrah. Tapi maksudnya adalah beliau ifrad a'mal. Beliau satu tawaf untuk haji dan umrah. Beliau satu sa'i untuk haji dan umrah. Itu maksudnya, ya, taujidi beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga tidak bertentangan antara ucapan para sahabat yang menyatakan Rasulullah qiran dengan yang beritakan Rasulullah SAW itu ifrad. Nah, Allah alam, usah. Disabari, begini tarika beliau rahimahullah. Berapa idahnya insyaAllah. Nah, itu yang kata Syaikhul Utsaimin beliau rahimahullah ta'ala, kalau menyebutkan hilaf, itu apa? Tawilun nafas, fidikri hilafin maksudnya. Sebutkan hilaf, sebutkan dalilnya, bantai satu-satu. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, kita kembali lagi sekarang ke pembahasan mustadrak.